Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam pertama dari bulan Dzulhijjah 1439 Hijriah atau yang bertepatan dengan 12 Agustus 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya kepada kita untuk bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi alaihi rahmatullah, yang beliau beri judul dengan Umdatul Ahkam, yang mana alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan hadis yang kelima dari bab yang disebutkan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah, babul mawaqit, bab yang berkaitan dengan waktu-waktu salat. Maka pada malam hari ini insyaallah taala kita akan menambahkan sedikit faedah dari hadis terakhir yang telah kita bahas, yaitu hadis Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu ardhah. Kemudian akan kita lanjutkan insyaallah taala pembahasan pada hadis yang berikutnya, hadis yang keenam, atau kalau silsilah dari awal kitab ini hadis yang ke-49. Di antara faedah yang bisa kita tambahkan dari hadis yang kelima, tatkala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda pada Yaumul Khandaq, telah kita jelaskan apa itu Yaumul Khandaq. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Mala Allahu quburahum wa buyutahum naran." Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi kubur-kubur dan rumah-rumah mereka dengan api. Artinya kuburan-kuburan mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala dan rumah-rumah mereka terbakar. Ini doa yang disampaikan dari lisan yang mulia alaihi salatu wassalam kepada mereka kaum musyrikin karena kedzaliman mereka. Kama syaghaluna 'anil salatil wusta hatta ghabati syams. Sampai-sampai kami, kata Nabi alaihi salatu wassalam, syaghaluna 'anil salah. Mereka menyibukkan kami dari melakukan atau menunaikan salat asar hingga terbenamnya matahari. Telah kita sebutkan faedah-faedah yang terkandung pada hadis ini pada pertemuan terakhir. Adapun tambahan faedah disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah di dalam karya beliau yang berjudul Tanbihul Afham Syarh Umdatil Ahkam. Pada faedah nomor 5 disebutkan oleh beliau, jawazud du'ai 'ala adh-dhalimi bimitsli dhulmihi. Dari hadis Nabi ini kita bisa mengambil sebuah faedah, sebuah kesimpulan bolehnya seorang berdoa. Berdoa kepada orang-orang yang telah menzalimi dia. Yakni doa berupa azab yang akan mereka dapatkan, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang akan mereka dapatkan, bimithli dzulmihi, sesuai dengan kezaliman yang telah mereka lakukan kepada kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini dizalimi dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum wa ardhahum oleh orang-orang musyrikin, kuffar, ketika mereka menyibukkan diri Nabi alaihissalatu wassalam dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum wardahum untuk mempersiapkan diri ketika akan berperang dengan kaum musyrikin kuffar tersebut. Sampai-sampai Nabi alaihissalatu wassalam terlambat ketika menunaikan salatu al-asr. Kemudian faedah yang berikutnya dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, annal aula lidda'i 'alaz-zalimi, yang lebih utama, yang lebih pantas untuk dilakukan bagi seorang yang berdoa mendoakan kejelekan kepada orang yang telah menzalimi dia, ayyubayyina sababad du'a, agar mereka menyebutkan dalam munajat tersebut, dalam permohonan tadi, dalam doa tersebut, sebab kenapa dia mendoakan orang yang zalim tadi dengan doa kejelekan. Sebagaimana hal ini dicontohkan oleh Nabi SAW, semoga Allah memenuhi kuburan-kuburan dan rumah-rumah mereka dengan api, karena disebutkan alasannya. Maka tatkala kita mendapati sebuah kezaliman dari saudara-saudara kita, dari makhluk-makhluk yang telah Allah Subhanahu wa taala adakan di muka bumi ini, dan kita tidak sabar dan ingin mendoakan kejelekan untuk mereka, itu adalah hak kita dan boleh, bukan satu hal yang tercela. Bahkan dijelaskan oleh beliau alaihi rahmatullah, lebih bagusnya, lebih pantasnya disebutkan, ya Allah, berikanlah kesempitan pada hidupnya, misalkan karena dia telah begini, begini, dan begini. Ada alasan-alasan yang disebutkan di dalam doa tersebut. Untuk apa tujuannya? Dijelaskan oleh beliau, litantafiya anhu tuhmah al-udwan, agar orang tersebut yang mendoakan kejelekan kepada orang yang zalim tidak dituduh sebagai seorang yang memulai permusuhannya. Jadi ketika seorang yang tidak tahu permasalahan mendengar doa kejelekan yang dipanjatkan, yang disampaikan kepada Allah oleh seorang yang madlum, oleh seorang yang terzalimi, dia mendoakan kejelekan terhadap orang yang zalim, ketika tidak disebutkan alasannya, khawatir dia dituduh sebagai orang yang suka untuk memecah belah persaudaraan, masa kepada saudaranya sendiri mendoakan kejelekan. Maka ketika disebutkan alasan-alasan yang ada, tuduhan tersebut tidak terlaksana. Begitu pula faedah yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, jawazu ta'khiris shalah an waqtiha, diperbolehkan bagi seseorang untuk mengakhirkan salatul isya, yang insyaallah taala ini akan masuk kepada hadis yang berikutnya, hadis yang keenam yang berkaitan dengan faedah ini. Itu salatul isya secara khusus. Kalau faedah yang disebutkan Syekhul Utsaimin, jawazu ta'khiris shalah an waqtiha, diperbolehkan seseorang untuk mengakhirkan salat, salat-salat lima waktu. Apakah itu al-fajr ataukah az-zuhur ataukah al-asr ataukah al-maghrib atau al-isya? Diperbolehkan mereka untuk mentakhir salat tersebut. Tidak berhenti sampai di situ faedah yang disebutkan Syekhul Utsaimin. Dilanjutkan oleh beliau, idza ta'adzara ada'uha fihi ta'adzuran tamman, ketika seseorang memiliki uzur, karena yang afdal adalah melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Sebagaimana Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum wa ardahum, ayyul amali afdal ya Rasulullah, apa amalan yang paling utama wahai Nabi, wahai Rasulullah? Maka kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat, as-salatu fi waqtiha, salat tepat pada waktunya. Tapi dari hadis ini, hadis Ali bin Abi Thalib, hadis yang kelima dari Babul Mawaqit, ketika Nabi SAW mengakhirkan salatul asr, maka kesimpulan yang bisa kita ambil, faedah yang bisa kita dapati adalah bolehnya mengakhirkan salat apabila ada uzur. Apabila ada uzur syar'i yang benar-benar diizinkan dan diperbolehkan oleh syariat Allah dan Nabinya alaihi salatu wassalam. Tapi apabila diakhirkan sholat karena malas, ini bukan uzur. Diakhirkan sholat karena tanggung kerjaannya tinggal sedikit. Ini bukan uzur. Sementara dia bisa untuk meninggalkan perkara-perkara dunia yang sedang dia kerjakan, yang sedang dia lakukan, kemudian dia menjawab panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai kita dari menyebutkan faedah-faedah yang tersisa dari hadis ini, kita akan masuk kepada hadis yang keenam dalam babul mawaqit yang dijelaskan oleh al-musannif alaihi rahmatullah. Berkata musannif alaihi rahmatullah an Abdullah ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma qala, dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah berkata, a'taman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil isya, adalah Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengakhirkan a'tam, nanti akan kita sebutkan apa yang dimaksud dengan a'tama. Secara global, secara bebas kita terjemahkan dengan Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengakhirkan salatul isya. Fa kharaja Umar, maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda keluar dari masjid menuju rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, seraya mengatakan, as-salatu ya Rasulullah, atau as-salata ya Rasulullah, ayo kita tunaikan salat wahai Rasulullah. Raqadan nisa'u wassibyanu, karena para wanita dan anak-anak kecil telah tertidur. Jadi Umar ibn al-Khattab keluar dari masjid Nabi alaihi salatu wassalam dan memanggil Nabi, ayo kita menunaikan salat ya Rasulullah, karena para nisa dan anak-anak kecil, para wanita dan anak-anak kecil sudah tertidur. Fa kharaja wa ra'suhu yaqtur, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah tersebut menjawab ajakan panggilan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Dari sini kita bisa juga mengambil faedah nantinya ketawaduan beliau alaihi salatu wassalam ketika diminta oleh orang yang berada di bawah beliau dari sisi kemuliaan, bahkan dari sisi usia, maka beliau bukan orang yang kiber, bukan orang yang sombong untuk menerima ajakan tersebut. Maka Nabi alaihi salatu wassalam keluar dari rumahnya wa ra'suhu yaqtur, dalam kondisi rambut beliau masih terdapat tetesan-tetesan air. Nanti akan kita jelaskan sebabnya. Yaqulu, seraya beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, laula an asyqa ala ummati, kalau aku tidak khawatir menjadikan masyaqqah menjadi sebuah keberatan untuk umatku, au ala nas, atau kepada manusia secara umum, la amartuhum bihadhihi shalah, aku akan memerintahkan mereka untuk mengerjakan salatul isya hadhihi sa'ah, pada waktu ini, pada waktu atamah, yang insyaallah taala akan kita jelaskan. Al-Bukhari wa Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam nomor hadis ke-7239 dan Al-Imam Muslim dalam nomor hadis ke-642 alaihi marahmatullah. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, dalam hadis yang sahih ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam a'tama bil isya, beliau mengakhirkan salatul isya. Keadaannya adalah azan telah dikumandangkan pada saat waktu yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu isya telah masuk dan dikumandangkanlah azan. Karena azan dikumandangkan oleh Bilal ibn Abi Rabah radhiyallahu taala anhu arda, sehingga kaum muslimin, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardahum, begitu pula dari kalangan nisa'us sahabah, sahabiyat, dan ternukil dalam riwayat lain sebahagian dari kalangan ummahatul mukminin, begitu pula sibyanhum, anak-anak mereka dibawa ke masjid Nabi alaihi salatu wassalam untuk berjamaah bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Ditunggu Nabi alaihi salatu wassalam sampai mereka tertidur sebagaimana hadis yang ada di hadapan kita. Maka a'taman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil isya, dijelaskan di dalam Lisanul Arab jilid yang ke-9 halaman ke-41, a'tama ay dakhala fil atamah, Maksud dari a'tamah adalah waktu malam yang telah masuk ke a'tamah. Apa itu a'tamah? Wahiyya zulmatul layli. Yang dimaksudkan a'tamah adalah malam yang telah gelap gulita. Jadi a'taman nabiyyu bil isya adalah beliau alaihi salatu wasallam mengakhirkan salat isya sampai malam sudah gelap gulita. Wal muradu Syekh. Dan maksudnya adalah annahu akhara salatul isya'i ba'da dhihabis syafaq. Adalah beliau alaihi salatu wasallam akhar mengakhirkan salatul isya setelah masuk waktunya. Jadi kita telah pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwasanya salatul isya itu masuk ketika maghribi syafaqil ahmar. Rona-rona merah di atas langit sudah hilang. Tidak ada lagi rona-rona merah yang merupakan tanda masuknya salatul isya, maka azan isya dikumandangkan. Rona-rona merah telah hilang. Malam seluruhnya atau langit seluruhnya sudah dalam keadaan gelap. Tapi masih di awal malam, belum gelap gulita. Ini waktu isya, waktu awal dari al-isya. Fasallaha fi dhulmatil layli. Maka pada keadaan ini atau khususnya kejadian ini, Nabi alaihi salatu wasallam mengerjakan salatul isya pada dhulmatil layli. Pada saat malam sangat gelap gulita, hampir mendekati pertengahan malam. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah beliau menjelaskan bahwasanya a'taman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil isya ay bi salatil isya'i akhkharaha ila al-atamah. Nabi alaihi salatu wasallam mengakhirkan salatul isya sampai kepada al-atamah, sampai pada waktu al-atamah. Apa itu al-atamah? Kata Syekh Al-Utsaimin, wahiya, maksudnya adalah thuluthul layli ba'da maghribi syafaq. Thuluthul layli ba'da maghribi asyafaq. Sepertiga malam awal. Kalau kita mau ambil bahasa mudahnya, kita ambil satu contoh. Kalau matahari terbenam pada saat jam 6 sore, kemudian terbit pada saat jam 6 sore, sehingga dari jam 6 menuju jam 6 adalah 12 jam. Ini berarti waktu malam. Dan waktu malam ini berbeda-beda keadaannya. Aglab yang ada di Indonesia kurang lebih malam itu 12 jam. Tapi kalau di Arab Saudi tergantung musim yang ada. Kalau musim dingin malamnya panjang, bisa sampai 15 jam, bisa sampai 16 jam. Tapi kalau di Kanada lagi, tempat-tempat negara kafir atau yang lebih ke Amerika, ke benua-benua Eropa, khususnya di Kanada Utara, itu malam bisa sampai 20 jam. Kalau di Arab Saudi secara khusus, ketika musim panas kebalikannya, malam pendek. Musim panas, malamnya pendek. Kalau musim dingin, malamnya panjang. Kalau di Indonesia, alhamdulillah mu'tadil, keadaannya setiap tahun sama, kurang lebih 12 jam. Kita karena hidup di Indonesia, bukan di Kanada, bukan di Arab Saudi, bukan di benua Eropa. Jadi kita ambil contoh di Indonesia. Malam 12 jam. 12 jam ini kita bagi menjadi 3. Karena malam itu ada 3 bahagian. Ada sepertiga malam pertama, ada sepertiga malam kedua, dan ada sepertiga malam terakhir. Ini sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang nantinya pada sepertiga malam terakhir Allah Azza wa Jal turun ke langit dunia. Oleh karenanya di antara waktu-waktu mustajabah untuk seorang berdoa memanjatkan permohonannya, permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pada sepertiga malam terakhir. Mungkin salah difahami oleh sebagian pihak, oleh sebagian kaum muslimin, yang namanya sepertiga malam terakhir berarti sekitar jam 12 malam atau jam 2 malam. Nanti akan kita bahas secara global. Maka 12 jam tadi kita bagi menjadi 3. 12 bagi 3 berapa? Hah? Ahsan. 12 bagi 3 4. Matematikanya santri kita luar biasa. Jazakumullah khair. Calon-calon ahli faraid. a'anakumullah. 12 dibagi 3, 4. Berarti kalau kita ambil dari bilangan 4 jam, 4 jam pertama, 4 jam kedua, 4 jam ketiga, jam 6 sore ditambah 4 jam, berarti 10, jam 10 malam. Ini sepertiga malam pertama. Sepertiga malam kedua, inilah yang namanya al-atamah. Sepertiga malam yang kedua, dari jam 10 sampai jam 2 malam. Jadi al-atamah ini sepertiga malam pertama dan sepertiga malam yang kedua. Sepertiga malam yang ketiga, dari jam 2 ditambah 4 jam, sepertiga 2 sampai waktu subuh masuk. Adzan al-fajr dikumandangkan. Kalau adzan al-fajr dikumandangkan, maka ini adalah waktu di mana waktu subuh masuk dan kaum muslimin diwajibkan untuk melaksanakan sholatul fajr secara berjamaah. Maka waktu al-atamah disebutkan oleh Syekhul Utsaimin ba'da thuluthil laili ba'da syafaq atau ba'da maghribi asyafaq, sepertiga malam setelah syafaq, setelah rona-rona merah itu telah hilang, yakni pada awal dan akhir, afwan, pada awal dan kedua, malam pertama dan malam yang kedua. Ini yang namanya al-atamah. Sebahagian bangsa Arab bahkan menamakan al-atamah pada sepertiga malam yang ketiga, tergantung dari keadaan daerah masing-masing. Al-muhim yang dimaukan di sini adalah al-atamah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan waktu sampai malam itu gelap. Kalau sepertiga malam pertama mungkin masih kelihatan, langit masih sedikit terang, tapi kalau sudah masuk sepertiga malam kedua yang kita kenal dengan pertengahan malam, dan inilah akhir dari waktu salatul isya, dan inilah yang disebut dengan al-atamah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhir dari waktu salat al-isya. Sehingga kita lebih meluruskan apa yang berada di pemahaman kaum muslimin yang mengatakan waktu isya adalah sampai azan subuh dikumandangkan, sepertiga malam terakhir masuk ke bagian waktu al-isya. Ini salah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-atamah, a'taman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian di hadisnya beliau mengatakan hadhihi sa'ah. Maksudnya waktu ini, yaitu waktu sepertiga malam yang kedua, inilah waktu terakhir dari salat al-isya. Lepas dari pertengahan malam maka selesai dari waktu salat al-isya. Adalah waktu untuk seorang yang ingin bertahajud dan melaksanakan qiyamul lail. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, dijelaskan oleh Syekhul Utsaimin sepertiga malam setelah rona-rona merah yang ada di langit itu telah hilang, masuk pada yang pertama dan yang kedua. Ini keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disebutkan oleh Ibnu Abbas a'taman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil isya. Fa kharaja Umar, maka Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu setelah melihat raqadan nisa' was-sibyan, kata beliau, setelah melihat anak-anak kecil dan para wanita telah tertidur, bayangkan saja dari awal malam dikumandangkan azan, mereka datang bersemangat untuk sholat bersama Nabi alaihi salatu wassalam, menunggu sampai pertengahan malam 2-3 jam, 4 jam menunggu keluarnya Nabi alaihi salatu wassalam dari rumah beliau, karena kondisi ketika itu yang pertama tidak ada listrik seperti kita, dan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengajarkan sahabat-sahabat beliau, tidaklah qamat itu dikumandangkan atau dilafadzkan al-fadhul iqamah kecuali mereka melihat Nabi alaihi salatu wasallam. Maka ketika 2 jam, 3 jam, 4 jam belum keluar Nabi alaihi salatu wasallam dari rumahnya, ditahan, tidak ada yang berani untuk menggantikan posisi beliau alaihi salatu wasallam. Kalau kita di sini setelah azan menuju iqamah mungkin sekitar 15 menit, paling lama 20 menit. Itu sudah sebagian santri sudah gelisah. Kapan qomat? Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan, kalau imam sudah datang baru didirikan iqamah, dilafadzkan lafadz-lafadz al-iqamah. Maka sampai pertengahan malam belum keluar, Umar bin Al-Khattab memberanikan diri untuk mengetuk pintu rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berada di samping masjid beliau alaihi salatu wassalam. As-salata ya Rasulullah, ayo kita melaksanakan salat ya Rasulullah. Raqadan nisa'u wassibyan, anak-anak dan para wanita telah tertidur karena menunggu engkau. Maka Nabi SAW keluar seraya rambut beliau basah. Dijelaskan oleh Syekh Saleh atau Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin, wa ra'suhu yaqtur. Makna dari ra'suhu yaqtur, apa makna ra'suhu yaqtur? Ay minal ma, keluar dari helayan-helayan rambut beliau tetesan-tetesan air. Kemudian dalam syarah yang lain pada taisir disebutkan makna yaqtur. Apa makna yaqtur? Yaqturu wa ra'suhu yaqturu. Dalam at-taisir disebutkan bahwasanya makna yaqturu, fa kharaja sallallahu alaihi wasallam min baitihi ila al-masjidi wa ra'suhu yaqturu. Yaqturu ma minal igtisal. Yaqturu ma minal igtisal, mengeluarkan tetesan-tetesan air karena beliau baru selesai mandi. Mubayyinan annal afdala fil isya'i at-ta'khiru laula al-mashaqqah allati tanalu muntadhiri as-salah. Begitu pula dijelaskan di dalam lafaz hadis ini, setelah beliau alaihi salatu wasalam keluar dari rumah beliau dalam kondisi rambutnya basah karena selesai dari mandi, dan disebutkan oleh sebahagian asyarih dalam membahas hadis ini bahwasanya beliau alaihi salatu wasalam basah rambutnya ada dua ihtimal. Yang pertama mubarrad, beliau mandi karena ingin mendinginkan hawa tubuh beliau yang kepanasan. Ingin mendinginkan hawa tubuh beliau yang sedang kepanasan, mubarrad. Kemudian alasan yang kedua adalah beliau mandi karena menghormati, memuliakan waktu salatul isya tersebut. Ini dua ihtimal yang disebutkan oleh sebahagian syurrah al-hadith. Maka Nabi SAW ketika keluar dari rumah tersebut menjawab panggilan Umar bin Al-Khattab, mengatakan laula an usyqa ala ummati atau alal nas, kalau tidak aku khawatir hal ini keberatan untuk umatku atau untuk manusia secara umum, la amartuhum, aku akan memerintahkan mereka bihadhihi shalah, untuk melakukan atau menunaikan salatul isya hadhihi sa'ah, pada waktu ini, yaitu waktu al-atamah, pertengahan malam. Dari perkara ini atau dari hadis ini, hadis yang sahih, keluarlah khilaf, perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Mana waktu yang afdal, mana waktu yang lebih utama ketika seseorang ingin melaksanakan salatul isya. Jumhurul ulama, mayoritas dari mereka para ulama al-fuqaha, mengatakan bahwasanya al-afdal adalah at-ta'khir. Al-afdal adalah at-ta'khir berdasarkan hadis-hadis yang ada pada bab ini, seperti yang ada di hadapan kita hadis Abdullah bin Abbas, begitu pula ternukil dari Abdullah bin Umar, dan ternukil pula dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, dan semuanya diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari wal Imam Muslim as-sahihain. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum wa ardhahum menjelaskan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam mengerjakan salatul isya pada waktu al-atamah, dan beliau mengatakan la amartuhum, aku akan memerintahkan mereka, sehingga ini adalah waktu yang afdal. Begitu pula dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, datang dari sahabat yang mulia atau sahabiah yang mulia Aisyah radhiyallahu taala anha, yang juga ternukil di dalam Bulughul Maram. Riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah. Ini indal jumhur, bahwasanya yang afdal adalah at-ta'khir, mengakhirkan salat al-isya. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat yang dimiliki oleh sebahagian para ulama yang lainnya, bukan kondisi mayoritas, bukan jumhur, akan tetapi beberapa dari kalangan para al-ulama. Mereka menyebutkan bahwasanya al-afdal, yang lebih utama mengerjakan salatul isya adalah dengan cara mentakdim, mengerjakan di awal waktu. Ketika azan isya berkumandang, tunggu sebentar untuk waktu iqamah, kemudian melaksanakan salatul isya secara berjamaah. Ini adalah waktu al-afdaliyah inda al-qawul al-thani. Disebutkan alasannya kenapa mereka berpendapat dengan pendapat kedua ini adalah karena Nabi SAW dalam mayoritas salatul isya yang beliau kerjakan bersama sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardhahum adalah dalam keadaan di takdim semuanya. Mayoritas salatul isya yang ditunaikan oleh Nabi SAW dalam kondisi di awal waktu, bukan di akhir waktu. Di akhir waktu hanya beberapa kali, ternukil dari Ibn Abbas, Ibn Umar, Anas bin Malik, Aisyah. Kalau satu kejadian paling 4 kali dalam kehidupan Nabi SAW. Dan mayoritas yang dikerjakan oleh beliau adalah pada saat awal waktu isya masuk, langsung melaksanakan sholat berjamaah. Pendapat yang rajih, wallahu ta'ala alam, antum para talabatul ilm berhak untuk merajihkan pendapat yang ada. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibn Baz alaihi rahmatullah, dan beliau menukilkan hal ini dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, bahwasanya al-afdal dilihat dari riwayat yang telah datang dari Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Apa riwayat Jabir Ibn Abdullah? Kata beliau radhiyallahu anhu, "Idza ra'ahum ijtama'u," kalau Nabi alaihi salatu wasalam melihat mereka, mayoritas manusia, mayoritas sahabat-sahabat beliau, ijtama'u, telah berkumpul di awal waktu salatul isya, ajjal. Beliau ajjal, mengerjakan di awal waktu. Akan tetapi, wa idza ra'ahum abta'u akhar. Kalau beliau alaihi salatu wasalam melihat kondisi sahabat-sahabat beliau, kondisi kaum muslimin ketika itu agak terlambat waktu awal azanul isya, mungkin masih ada kerjaan, masih ada kegiatan, masih ada apa yang diminta oleh Nabi SAW dan hajat-hajat masing-masing dari mereka, abta'u, mereka agak lambat untuk datang ke masjid Nabi SAW, akhar. Yang beliau lakukan adalah mentakhir. Jadi disebutkan oleh Syekh Ibn Baz dan dinukilkan dari Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah, yang afdal, yang rajih dalam permasalahan ini adalah seorang imam melihat kondisi al-ma'mumin. Seorang imam melihat kondisi makmum. Bagaimana makmum? Apabila telah berkumpul di sebuah masjid ketika adzanul isya, maka itu yang lebih utama untuk mengedepankan, mengerjakan salatul isya di awal waktu. Tapi kalau mereka ada kondisi-kondisi di mana perlu diakhirkan, maka itulah yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ala hasabi adz-dzaraf. Tergantung dari apa yang ada di tengah-tengah al-ma'mumin. Kalau secara umum apa yang afdal, dan kita lihat dari hadis ini, dan itu di antara faedah yang pertama yang bisa kita ambil adalah ta'khir salatul isya. Ini yang afdal, mengakhirkan salatul isya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam telah menyebutkan dalam sabda beliau, "Laula an asyqa ala ummati." Telah kita jelaskan Nabi alaihi salatu wasallam seorang insan yang sangat sayang kepada umat beliau, wa 'alan nas, bahkan kepada seluruh umat manusia. Jadi beliau tidak ingin memberatkan. Tapi kalau kita bersedia untuk mengerjakan satu hal yang berat, tentu itu yang afdal. Pengorbanan yang kita kerjakan pun akan ternilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini faedah yang pertama, afdaliyah untuk salatul isya atau waktu isya adalah ta'khir. Akan tetapi kalau kita membahas mana yang rajih dalam permasalahan ini, maka kembali kepada kondisi imam yang harus memperhatikan keadaan al-ma'mumin. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini, ikhwati fillah ya ra'akumullah, adalah bagaimana tawadu'nya beliau alaihi salatu wassalam ketika diminta oleh Umar ibn al-Khattab untuk mengerjakan salat. Ayo salat ya Rasulullah. Kemudian beliau mengiyakan. Beliau bukan seorang pribadi yang mutakabbir, bukan seorang pribadi yang sombong, yang tidak bisa mendengar dari orang lain. Dan beliau bukanlah seorang yang apabila bermusyawarah dengan orang-orang yang berada di sekitar beliau, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, bukan seorang pribadi yang memaksakan kehendak beliau. Apa yang menjadi pendapat beliau bisa jadi tidak dikerjakan. Innama ana basyar, kata Nabi alaihi salatu wasallam, aku manusia biasa. Pentingnya tanazul dalam setiap ijtima' dalam setiap musyawarah, wasyawirhum fil amr dalam perkara-perkara dunyawiyah, dalam perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan akidah, tidak berkaitan dengan manhaj, tidak berkaitan dengan kufur dan syirik, maka kita mudah-mudah bertanazul, yaitu mengalah dalam pendapat-pendapat yang tidak dipilih dari kita misalkan. Begitu pula ketika Nabi SAW diminta oleh Umar bin Khattab, kalau seorang yang mutakabbir mungkin akan marah ketika ditegur atau dipanggil oleh seorang sahabatnya. Kemudian faedah yang berikutnya yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah dalam hadis ini, kata beliau, jawazu hudurin nisa, bolehnya para wanita muslimat mukminat ummahat untuk hadir, wasibian begitu pula anak-anak, salat al-jamaah fil masjid, untuk mereka menghadiri salat jamaah di masjid, silahkan. Tentunya dengan syarat-syarat yang ada, ketika seorang wanita keluar dari rumah maka harus menggunakan hijab yang syar'i, tidak menggunakan parfum, wangi-wangian dan yang semisalnya. Ketika hal itu sudah tidak dilakukan, artinya dia akan keluar dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila syarat-syarat tadi dia kerjakan, maka silahkan dia berjamaah di masjid yang telah disediakan. Kalau di sini mungkin musalla an-nisa, wallahu alam bisawab. Ada beberapa faedah lain yang insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.